Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih melanjutkan bab zakat. 633 hadisnya adalah wa'an aliyin أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك رواه الترمذي والحاكم. Dari Ali bahwasanya Abbas bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang penyegeraan pengeluaran zakat sebelum waktunya, lalu beliau mengizinkannya. Riwayat Tirmidzi dan Hakim. Yang lalu sudah sempat kita jelaskan tentang masalah haul dan nisab. Masih ingat ya? Haul adalah masa setahun harta kita tersimpan, dan nisab adalah ukuran 85 gram emas. Kalau misalnya haul kita niatkan tanggal 15 Ramadan ke-15 Ramadan. Sekali lagi, ibu niatkan haulnya 15 Ramadan misalnya, ke-15 Ramadan tahun depan. Ternyata tiba 1 Ramadan, ibu sudah mau keluarin zakatnya, boleh atau tidak? Maka hadis ini menjelaskan boleh. Tetapi perlu digarisbawahi, bolehnya itu bila sudah sampai bulan yang sama, agar tetap syarat haulnya terpenuhi. Jadi tadi misalnya 15 Ramadan sudah diniatkan haulnya, ibu tiba 1 Ramadan sudah mau zakat, gak masalah. Jangan bulan Syaban ibu lalu keluarin zakatnya. Ngerti ya? Jadi kalau sudah diniatkan haulnya 15 Ramadan ke-15 Ramadan tahun depan, ternyata tahun depan baru tiba 1 Ramadan ibu sudah pengen keluarin zakatnya. Mungkin karena ibu mau umroh, mungkin mau berangkat kemana, takut lupa dikeluarin. Bolehkah? Jawabannya boleh. Beranjak daripada hadis ini, kan? Tetapi sudah saya katakan, dianjurkan oleh para ulama tidak lewat dari atau tidak kurang dari bulan yang sudah diniatkan haul. Misalnya memang Ramadan sudah masuk, bukan bulan sebelumnya. 634 wa an Jabirin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaal laisa fima duna khamsi awaqin minal waraqi sadaqah wa laisa fima duna khamsin ذَا ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٍ وَلَيْسَ فِي مَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَكٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٍ رَوَاهُ مُسْلِمٍ. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada zakat, tidaknya ditambah D itu ya, terjemahnya kurang D. Tidak ada zakat pada perak yang kurang dari 5 ukiyah. Ya. Ini kan aukiyah. Dihapus A-nya. A dihapus ya. Ukiyah. Atau 600 gram. Jadi enggak ada zakatnya kalau perak itu yang dimiliki di bawah 600 gram. Unta yang jumlahnya kurang dari 5 ekor. Jadi kalau hanya 3 ekor, 2 ekor, 1 ekor punya kita, tidak ada zakatnya. Tapi kalau sudah 5 ekor, maka ada zakatnya. Dan kurma yang kurang dari 5 ausak atau 1050 liter. Nah, ya sebenarnya seperti ukuran itu. Liter sebenarnya digunakan untuk liter. Iya, jadi liter itu kan 1 kilo 2 kilo setengah itu sama dengan 3,5 liter. Biasanya kalau dibilang liter itu kan ada tempatnya itu, ada seperti besi, ada. Saya rasa mungkin kalau orang jual-jual beras ya di pasar itu ada kok. Jadi kalau misalnya ibu beli kurma, ibu simpan. Beli di Saudi kurma, suka, ditaruh di kulkas. Lama sekali. Tapi jumlahnya banyak. Gitu kan? Kalau dia mencapai jumlah 1050 liter, gitu kan? Itu kurang lebih hampir ya 900 kilo banyaknya. Maka ada zakatnya. Tapi kalau kurang dari itu tidak, gitu kan? Hadis ini riwayat Imam Muslim. Disebutkan di footnote nomor 2 di bawah, satu uqiyah, itu dihapus lagi A-nya ya. Satu uqiyah di sini adalah 40 dirham. Sedangkan satu wasaq adalah 60 gantang. Dan satu gantang sama dengan 4 mud. Mud itu genggam ya. Satu mud itu berarti satu genggam tangan gini. Biasanya ukurannya 2,5 kilo. Iya. Kalau dipenuhin 2 telapak tangan. 2 telapak tangan dipertemukan, diisi penuh itu bisa terisi 2,5 kilo. Sudah. Nanti pindah lagi ke tangan orang bule lagi lain, panjang ceritanya. Udah, kalau memang susah dengan tangan 2,5 kilo, gitu aja. Ini kan saya jelaskan istilah mud. Jadi kalau didapat ada istilah mud itu berarti sekitar satu mud itu satu genggaman tangan, gitu kan? Satu dua telapak tangan yang dipertemukan. Demikian disepakati para ulama. Al-Daudi berkata, ukuran gantang yang tidak diperselisihkan adalah 4 cakupan dengan 2 telapak tangan seseorang yang berukuran sedang. Baik. Ini ukurannya ya. Kemudian 635, walahu min haditsin Abi Sa'idin radhiyallahu anhu, laisa fi maduna khamsati awsaqin min tamrin wala habbin shadaqah. Wa asru hadith Abi Sa'idin muttafaqun alaih. Menurut riwayat yang lain juga diriwayatkan oleh Jabir sama. Hadis 634 kan diriwayatkan oleh sahabat Nabi Jabir. Maka ini juga diriwayatkan oleh Jabir. Dari hadis Abu Sa'id radhiyallahu anhu, tidak ada zakat pada kurma dan biji-bijian yang kurang dari 5 awsaq atau tadi 1050 liter. Asal hadis ini berada di atau riwayat Abu Sa'id dan diriwayatkan oleh Bukhari Muslim atau muttafaqun alaih. 636, wa an Salimin an Salim ibn Abdillah an Abihi radhiyallahu anhu ma'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fima saqatis sama'u wal 'uyunu aw kana athariyan al 'ushr wa fima suqiya bin nahdhi nisful 'ushr. Rawahu al-Bukhari wa li Abi Dawud. Idza kana ba'la al-ushri wa fima suqiya bis-sawani aw an-nah aw an-nadhhi nisful 'ushr. Dari Salim bin Abdullah dari ayahnya radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanaman yang disiram dengan air hujan. Maksudnya kita enggak letih. Ibu punya perkebunan enggak pernah disiram. Alami terbasahi dengan hujan saja. Kita enggak buat perairan khusus. Tanaman yang tersiram sebenarnya ya. Bukan disiram ini. Tersiram terjemahannya. Tanaman yang tersiram dengan air hujan atau dengan sumber air, mata air maksudnya ya, atau dengan pengisapan air dari tanah, jadi air yang tergenang, zakatnya 1/10. dan tanaman yang disiram dengan tenaga manusia. Ibu siapin khusus untuk menyiram tanaman itu. Ada biaya selang, biaya bayar air, PDAM-nya misalnya. Maka zakatnya 1/20. Jadi lebih kecil ya. Lebih kecil, 1/20 maksudnya 5%. Kalau 1/10, 10%. Jangan terpengaruh dengan istilah 20-nya. 1/20, jadi 5%. Riwayat Bukhari. Menurut riwayat Abu Daud, bila tanaman ba'al atau tanaman yang menyerap air dari tanah, zakatnya 1/10. Dan tanaman yang disiram dengan tenaga manusia atau binatang, dibajak misalnya, zakatnya setengah dari 1/10. Atau, jadi artinya setengah atau 5%. Dan saya sudah jelaskan pertemuan yang lalu, khusus masalah perkebunan, maka zakat, haulnya zakatnya itu pada saat panen. Jadi tidak dilihat setahunnya. Misal bawang, kita punya perkebunan bawang, dan bawang ini panennya 3 bulan sekali, maka setiap 3 bulan zakatnya dikeluarin. Setiap 3 bulan dikeluarin. Kalau dia perairannya alami dengan sendirinya, bukan kita capek-capek lagi, mungkin kena daerah tinggi atau sering hujan, lembab, tanamannya sudah besar-besar, menyerap air dari tanah sendiri. Kan biasa kalau akarnya makin dalam itu dia sudah serap air sendiri. Maka itu 1/10. Ya, jadi 10% dari hasilnya. Dapat sekian ton, hasilnya tinggal dikeluarin 10%. Jadi kalau ada di antara ibu-ibu yang ikut bisnis atau punya bisnis apa namanya? Kentang misalnya, wortel, sayur-sayuran, buah-buahan, mangga, kan sekarang banyak yang bisnis mangga tuh. Lagi musim begini panen, jual. Itu termasuk juga dilihat ya, perhatikan. Itu berarti bukan masuk di ini, bukan masuk di zakat itu, tapi zakat mal. Nanti ya, karena dia bisniskan, nanti dia berapa keuntungannya diakumulasi dengan total harta dia selama setahun. Dia bukan zakat di buahnya karena dia beli jadi, tapi ini petaninya sekarang, orang yang punya perkebunan. Maka hasil kebun itu dikeluarin 1/10 kalau misalnya perairannya alami. Tapi kalau kita keluarin biaya hanya 5% atau 1/20 saja. Kemudian hadis 300 atau 637 lanjutannya. Wa an Abi Musa al-Asy'ari wa Mu'adz radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahumā la ta'khudha fi shadaqati illa min hadhihi al-asnaf al-arba'ah asy-sya'ir wal-hintati wal-zabib wal-tamr rawahu at-Tabarani wal-Hakim. Dari Abu Musa al-Asy'ari dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada keduanya, jangan mengambil zakat kecuali dari keempat jenis ini. Jadi perlu ibu-ibu tahu, Abu Musa al-Asy'ari dan Mu'adz bin Jabal ini dua orang dai-nya Nabi ke Yaman. Jadi waktu mereka diutus jadi dai di Yaman, Nabi titip pesan, kalau mau ngambil zakat, karena masyarakat Yaman makanan pokoknya ini-ini, ya, jangan kamu ambil kecuali dari empat jenis ini, karena empat jenis ini adalah makanan pokoknya masyarakat Yaman waktu itu. Jadi yang diambil zakatnya dari makanan pokok, kan gitu. Yang pertama adalah syair. Syair ini sebenarnya jenis gandum juga ya. Syair ini jenis gandum, tapi yang lebih halus. Kemudian hintah. Hintah itu gandum tapi yang masih lebih besar, biji-bijinya lebih besar. Kemudian anggur kering. Ya kalau kita bahasa Indonesia kismis ya. Ya. kemudian tamar dan kurma. Kita lihat putnot nomor 2, saya baca Ibnu Adi menceritakan bahwasanya jamaah menilai dhaif terhadap hadis ini. Kalau diistilahkan jamaah berarti mayoritas ulama hadis. Ya Imam Bukhari, ya Imam Muslim, ya Imam Abu Dawud, ya Tirmidzi menganggap hadis ini lemah. Ya, menganggap hadis ini lemah. At-Tirmidzi sebenarnya Tirmidzi ya, punya diganti i lebih tepat. Berkata tidak ada landasan yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini, yakni dalam masalah zakat sayur-sayuran. Seorang peneliti bernama Abu Bakar bin Al-Arabi dalam menafsirkan firman Allah SWT wa'atu haqqahu yawma hasadih, yang berarti tunaikanlah haknya, zakatnya di hari memetik hasil panennya. Ini dengan disodorkan para miskin surah nomor 6 ayat 141 mengatakan ayat ini menunjukkan wajibnya zakat pada harta yang disebutkan oleh Allah. Dan hal ini para ulama berbeda pendapat dengan sangat ya tajam. Sebenarnya bukan tajam ya. Jadi pendapat ulama ya, jadi di sini berbeda pendapat ulama ya, cukup sampai sini di titik berbeda pendapat. Dari dulu sampai sekarang diriwayatkan dari Malik dan murid-muridnya bahwasanya zakat wajib pada segala jenis hasil pertanian yang dapat dijadikan sebagai makanan pokok. Imam Malik berpendapat semua yang ditanikan, dikebunkan, yang memang itu dimakan, dikenal oleh masyarakat setempat, maka zakatnya tetap keluar. Dan tidak ada pendapat dari mereka, dan tidak ada pendapat lain dari mereka. Pendapat ini diikuti oleh Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i ya. Artinya ya, di Indonesia ini sama, kita berpegang dengan mazhab Syafi'i misalnya, maka berpegang pendapat semua hasil tani harus ada zakatnya. Karena kalau kita berpegang pada hadis yang di atas tadi yang dilemahkan oleh para ulama ini, berarti beras enggak ada zakatnya. Karena beras enggak disebut. Jagung enggak ada zakatnya. Mangga, sayur-sayuran, bawang, kentang, padahal itu penghasilannya besar. Gitu kan? Abu Hanifah berkata, zakat wajib pada setiap tanaman yang tumbuh di muka bumi, baik yang dapat dijadikan makanan pokok, buah-buahan, maupun jenis sayur-sayuran. Abu Hanifah lebih luas lagi, semuanya pokoknya wajib zakat. Abdul Malik bin Al-Majishun, ya Majishun ini berkata, zakat wajib pada setiap tanaman yang berbuah, bukan pada jenis sayur-sayuran. Tapi di sini Abdul Malik ini ya, bukan orang yang dijadikan rujukan, bukan orang yang dijadikan rujukan. Artinya tidak pernah kita dengar namanya gitu loh. Ada Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Syafi'i tadi dikenal, tapi ini tidak. Dia berpendapat secara pribadi yang keluar zakatnya hanya yang berbuah. Jadi kalau tanaman yang tidak berbuah, gitu kan, bukan pada sayur-sayuran dianggap sama dia bukan buah. Ya, tidak dianggap sesuatu. Jadi yang berbuah ini maksudnya yang ada buahnya, buah-buahan, maksud jenis buah-buahan bukan sayuran. Itu yang wajib zakat. Imam Ahmad memiliki banyak pendapat, yang paling kuat diantaranya adalah bahwa zakat wajib pada setiap tanaman yang disebutkan oleh Abu Hanifah apabila dapat ditakar, ditimbang, mencapai nisabnya. Adapun Abu Hanifah menjadikan ayat tersebut sebagai cermin sehingga ia dapat melihat hal yang sebenarnya. Ia berkata, sesungguhnya Allah mewajibkan zakat pada hasil tanaman yang dapat dimakan, baik dapat dijadikan sebagai makanan pokok maupun tidak. Dan Rasulullah SAW menjelaskan hal itu dalam keumuman sabdanya, fima saqati as-sama'u al-ushur, yang artinya, disini tidak ditulis terjemahannya ya, hadis yang saya baca bahasa Arabnya terjemahannya disitu tidak ditulis. Kalau ibu mau, ibu kasih tanda panah ke bawah ya, kalau pegang bukunya bahasa Arab di footnote tadi dikasih tanda panah ke bawah yang bunyinya fima saqat as-sama'u al-ushur, semua yang ditimpa dengan hujan dari langit dikeluarin 1/10 zakatnya. Al-Allamah Ibn Arabi dengan panjang lebar mengemukakan kesahihan pendapat Abu Hanifah. Lebih lanjut bisa dilihat tafsir ayat al-ahkam. Berarti kita ambil pelajaran dari hadis 637 bahwasanya hadis ini lemah dan tidak dipegang oleh para ulama karena terfokus kepada empat jenis saja dan memang dalam sanadnya terdapat kelemahan. Dan sudah dinukil tadi pendapat para ulama dan jumhur ulama mengatakan zakat itu dikeluarkan di semua tumbuh-tumbuhan, baik sayur ataupun buah-buahan yang sifatnya itu memang bisa ditakar. Artinya kalau ibu cuma punya satu pohon mangga, nggak ada zakatnya, gitu kan? Tapi kalau buahnya memang besar banyak, gitu kan? Memang diperdagangkan, perkebunan atau memang kita bagi-bagi, nah itu baru keluar zakatnya 1/10. Iya, kalau dia mencapai nisab. Kalau dia menghasilkan, yang tidak ada zakatnya itu, misal kita cuma tanam di halaman kita, jumlahnya sedikit, yang gak ada masalah, gak ada zakatnya. Kan patokannya tadi ada 1050 liter. Pokoknya kalau mencapai 1000, kurang lebih 900 kilo. Kalau jumlahnya mencapai 900 kilo, hasil dari kebun di belakang rumah atau pertanian kita tetap keluar zakatnya. Ya sama kan ibu tadi tujuannya mau dibagi. Ya udah diperkirakan kalau emang dia mencapai 900 kilo, keluarin 1/10-nya. Enggak ada masalah. Iya. Satu lokasi. Ya sama, satu lokasi. Iya, akumulasi total karena satu lokasi. Ibu tanam 10 pohon mangga, 20 pohon nangka, 30 pohon kelapa. Ya, tapi satu lokasi. Ya udah, diakumulasi totalnya. Bu, zakat ini ibadah. Kan gitu. Jadi kita keluarin pun itu dapat pahala gitu loh. Jadi jangan sampai nanti kita kesannya masa harus dikeluarin gitu kan. Sekarang begini aja. Pada saat ibu lagi panen, misal ibu punya 20 pohon mangga, ada 20 pohon nangka, digabung satu lokasi semua. Kemudian panennya berbeda. Nangka misalnya 6 bulan, mangga 3 bulan. Ya udah berarti yang 3 bulan aja itu, pada saat 3 bulan, mangga sama pohon apa yang lain. Misalnya ada pohon apa yang lain, jambu misalnya. Nah ternyata panennya sama 3 bulan. Waktu dipanen mencapai jumlahnya 900 kilogram. Maka keluarin zakatnya 1/10, 90 kilogram dibagi. Tapi itu diniatkan untuk zakat. Jadi 1/10-nya ibu niatin zakat. Kalau memang itu disiram atau ditumpahin dengan hujan atau dia nyerap sendiri air dari tanah. Kalau ibu adakan perairan, ibu bayar tukang kebun, siramin tiap hari, itu berarti 5%-nya. Kalau 900 kilo tadi, 10% kan 90 kilo. Ini berarti 45 kilo untuk zakat. Ibu bagi semua pun untuk orang gak masalah. Tapi diniatkan 1/20-nya itu untuk zakat. Sisanya sedekah secara umum. Gitu kan? Karena zakat itu kan pensuciannya. Nah kalau tadi misalnya ada pohon-pohon kita beda masa panennya, tapi satu lokasi kebun, ya udah nanti pada saat dia panen, misalnya nangka panen yang tadi bulan ke-6 ya, dia dengan kelapa sama panennya, digabungin, akumulasikan aja. Satu sama yang lain, mencapai 900 kilogram, keluarin 1/10-nya. Gitu ya. Enggak, bukan harga. Enggak ada hubungan dengan harga. Iya. Buahnya. Bukan dinilai gitu. Jadi buahnya dikumpulin, dikiloin, mencapai jumlah itu dikasih gitu. Kalau misalnya tadi kayak ibu misalnya sudah niat sodakain semua satu kebun, saya mau bagi-bagi deh teman-teman pengajian. Ya sudah, ibu niatin dalam hati bahwasanya ini sepersepuluhnya itu zakat. Nggak, itu berarti masuk dalam bab sodakahnya bagi. Kalau zakatnya kan ada orang-orang yang punya kewajiban menerima gitu. Sudah ya? Kayaknya kalau zakat ini sah pertama yang paling seru. Ibu nggak hadir kemarin zakat harta ya? Nah, belum. Baik. Sudah ya? Kita pindah ke selain. Jadi hadis ini lemah. Jadi kalau hadis ini dipegangin berarti tidak ada zakat di selain ini. Tapi ini sudah ditolak oleh para ulama dan dijelaskan kenapa lemah hadisnya gitu kan. Kemudian 638. Walidar al-Qutni an Mu'adz radhiyallahu anhu qaal fa'ammal kitha wal battih war rumman wal qasab faqad afa anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa isnaduhu dhaif. Menurut riwayat Darul Qutni, ini juga hadisnya lemah ya, bahwasanya Mu'adz radhiyallahu anhu berkata, adapun mengenai ketimun, semangka, delima dan tebu, Rasulullah SAW telah membebaskan zakatnya. Tapi ini lemah, tertolak. Tetap kita kembali kepada pendapat yang pertama, semua ada zakatnya kalau mencapai nisabnya. Tadi patokannya sudah 1050 liter atau 900 kg. Ya seperti tebu itu kan besar sekali, karena itu memang dipanen untuk gula. Itu kan berarti sangat besar gitu kan pertaniannya. Baik, 639 wa an Sahal ibn Abi Hatsmata radhiyallahu anhu qala amarna Rasulullah SAW idza kharastum fakhudhu wa da'u thuluth fa in lam tad'u aw tad'u ya fa in lam tad'u thulutha fad'u ar-rub'. Rawahu al-Khamsa illa Ibn Majah wa Sahih Ibn Hibban wal Hakim. Sahal bin Abi Hatma radhiyallahu anhu berkata, bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan kami apabila kami menaksir atau kamu menaksir, maka kerjakanlah, tetapi bebaskan sepertiganya. Apabila kamu enggan membebaskan sepertiganya, maka bebaskan seperempatnya. Riwayat Imam 5 kecuali Ibn Majah dan dinilai Sahih Ibn Hibban dan Hakim. Jadi zaman dulu itu kan orang kira-kira. Yang dimaksud dengan bebaskanlah, artinya kalau ada yang kita ragu nih, sudah dihitung atau belum ya, atau misalnya memang barangnya rusak. Kan kalau ada buah rusak, kurma rusak gitu kan, mungkin dia terlalu matang atau dimakan binatang, pas kita panen ada itu gak dihitung zakat, dikeluarin. Jadi diperkirakan kalau misal bercampur antara, ini ibu panen nih, turunin semua buahnya, yang rusak gak dipisahin, campur baur, satu tumpuk semua, ditaruh satu truk, maka yang ibu tidak hitung zakat itu maksimal sepertiga, karena dikhawatirkan ada yang rusak, kan gitu. Tapi kalau ibu mau lebih aman, yang rusak dipisahin, dan yang bagus sendiri, yang rusak sendiri kan, yang dimakan burung misalnya, dimakan ulat, itu kan sudah gak layak untuk dikonsumsi, disedekahin pun tidak layak, disendirikan. Tapi kalau dicampur, ditaruh satu truk sendiri semua, maka berarti diprediksikan yang rusak kalau kita mau taksir maksimal sepertiga. Oh, sepertiga mobil ini memang sudah tidak layak zakat. Jadi yang saya hitung zakat adalah yang 3/4. Oh, sudah mencapai 900 gram. Baik, saya keluarin 10%-nya kalau kita yang atau disiramin oleh atau tersiramkan oleh air hujan atau mengambil air dari bumi sendiri. Kalau kita sirami berarti 5%-nya. Jelas ya? Jadi hadis ini maksudnya ditaksir itu kalau bercampur hasil panennya antara yang diragukan rusak dengan yang bagus. Dikatakan di sini apabila kamu ragu, kamu enggan, maka bebaskanlah ya sepertiga atau bebaskanlah seperempat. Jadi maksudnya bisa seperempatnya. Oh, sepertiga terlalu banyak. Misal satu truk ya. Kalau sepertiga kita tidak hitung zakat kan terlalu banyak. Ya udah seperempat deh, dibagi empat. Misal 1000 kilo, ya udah berarti 250 kilonya enggak dihitung. Berarti 1750 karena itu dianggap rusak, gitu kan. Ini kalau ditaksir ya. Tentu lebih aman kata ulama dari awal dipisahin. Biasanya ini terjadi, Bu. Seperti sekarang ini, Ibu punya perkebunan mangga nih. Kalau pedagang-pedagang itu di musim kayak sekarang ini, mereka datang, dilihat pohon mangganya bagus, misalnya depan rumahnya Ibu ya, banyak. Dia beli satu pohon. Berapa nih satu pohon? 3 juta, 5 juta, 10 juta. Ini saya bayar ya, satu pohon semua dipanen sama dia. Diturunin semua, yang bagus, yang kecil, yang tua, masak semua diturunin. Ada biasa begitu. Nah, kebanyakan pedagang-pedagang sekarang yang jual di pasar, itu mereka tinggal masukin di peti-peti, itu bercampur antara yang mateng, yang enggak, yang rusak, yang bagus. Kayak kita pergi misalnya di pasar induk, yang itu memang begitu jualnya mereka di dalam peti, kita enggak tahu, beli aja jadi. Nah, yang seperti ini tadi yang dimaksud diprediksikan maksimal seperempatnya, mungkin ini enggak bisa dihitung zakat karena dia rusak. Kan gitu. Baik, 640 wa an At-Tab bin Asid radhiyallahu anhu qala amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yukhrasal 'inabu kama yukhrasul nakhl wa tu'khadhu zakatuhu zabiban rawahu khamsa wa fihi inqita'. At-Tab bin Asid radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar anggur ditaksir sebagaimana kurma dan zakatnya diambil setelah dalam keadaan kering. Diriwayatkan Imam Lima dan sanadnya terputus, kan gitu. Iya, nanti dikeluarin dalam bentuk kismis kalau anggur. Jadi maksudnya gini, kan biasanya Bu, kalau Ibu lihat perkebunan kurma itu kan luas sekali. Biasanya itu kan sampai panen, bayangin kalau jemaah haji semua bisa bawa pulang kurma masing-masing 10 kilo misalnya. Berapa banyak, tapi enggak habis-habis kurma itu, perkebunan kurma luas sekali gitu kan. Nah, biasanya kalau mereka turunkan dalam satu tangkai itu ada yang kering, ada yang matang, ada yang belum matang gitu kan. Nah, itu langsung aja dicaplok sama dia. Diturunin langsung. Nah, itu yang dimaksud ini penaksirannya di situ. Jadi orang yang mau ngeluarin zakat kan dia susah kalau satu kebun semua harus disortir ya. Bisa kalau dia mau, tapi kan lama. Maka ditaksir. Anggur, kita taruh misalnya satu mesin ini anggur kan di atas tuh. Petik-petikin, mungkin ada yang rusak, ada yang ini seperti tadi ya masalahnya. Maka ditaksir, diprediksi kira-kira. Nggak bisa, dalam bentuk anggur nggak masalah. Tapi kalau dia mau keluarin dalam bentuk kismis itu juga nggak masalah. Karena biasanya gini, anggur itu termasuk buah yang paling banyak orang gemar dagangkan, karena walaupun terutama di negara Arab ya, karena walaupun dia kering di pohon tetap bisa dijual. Beda dengan buah lain. Iya, membusuk itu jadi kismis secara alami. Ada memang di antara pedagang yang turunin anggurnya, dikeringin dulu sengaja, jemur matahari sampai dia busuk sendiri jadi kismis. Itu bisa tahan lama sampai tahunan. Dan makanya banyak orang yang memang gemar, pedagang itu lebih gemar anggur daripada buah-buah lain. Dia dalam bentuk segar atau kering tetap sama laku. Makanya dua-dua ada zakatnya. Kalau dia dagangkan atau dia turunkan panen dalam bentuk anggur, dizakatin dalam bentuk anggur. Tapi misal setelah dia turunin, dia bilang nanti deh saya mau keluarin kalau sudah jadi kismis. Boleh juga. Karena tetap sama kan, buahnya sama. Gak masalah. Dia mau keluarin dalam bentuk segar boleh, dia mau keluarin dalam bentuk kismis boleh. Itu yang dimaksud tadi. Baik, 641 wa an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhuma anna imra'atan atatin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ma'aha ibnatun laha wa fi yadi ibnatiha masakatan min dhahabin faqala laha atu'tina zakat hadha qalat la qala ya ayasurruki an yusawwiruki Allahu bihima yawmal qiyamah siwaraini min nar fa alqathuma rawahu tsalatsa wa isnaduhu qawi wa sahahu al-Hakim min haditsin Aisyah. Dari Amr bin Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallahu anhum ajmain, bahwa seorang perempuan atau wanita telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama putrinya yang mengenakan dua buah gelang emas di tangannya. Lalu beliau bertanya, apakah engkau mengeluarkan zakat gelang ini? Dia menjawab, tidak. Beliau bersabda, apakah engkau senang? Nah, tuh, apa maksudnya ini senang ingin ya, lebih tepat ingin, dicoret aja diterjemahkan ingin. Apakah engkau ingin pada hari kiamat nanti Allah menggelangi kamu dengan dua gelang dari api neraka? Lalu perempuan itu melepaskan kedua gelang tersebut, riwayat Imam 3 dengan sanad yang kuat, hadis sahih menurut Hakim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kita lihat untuk nomor 1 baru saya jelaskan hadisnya. Redaksi dalam hadis Abu Dawud, maka ia ya, dilihat footnote nomor 1 ya di bawah. Redaksi dalam riwayat Abu Dawud, maka ia, itu kan A saja ya, ditambah I. Maka ia melepaskan keduanya lalu menyerahkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, kedua gelang ini milik Allah dan Rasulnya. Ahmad meriwayatkan dari Asma binti Yazid bin Al-Sakan, ia berkata, saya bersama bibi saya masuk menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Artinya ada riwayat lain disebutkan nama siapa perempuan itu. Dan Ad-Darul Qutni meriwayatkan hadis yang semakna dari Fatimah binti Qais, masaka artinya sejumlah gelang dan kalung. Baik, kita ambil pelajaran dari hadis ini. Yang pertama adalah gelang emas yang dipakai pun ada zakatnya. Jadi walaupun dipakai, ibu sudah pakai pun tetap dihitung. Ya, sekarang dia selalu naik nilainya, maka dizakati setiap tahunnya. Ini pelajaran pertama. Yang kedua adalah orang yang tidak mengeluarkan zakat hartanya, maka itu akan menyebabkan dia disiksa di api neraka pada hari kiamat ya, kalau tidak dizakati. Makanya dianjurkan oleh para ulama, kalau misalnya orang tua kita kaya dan beliau tidak pernah keluarin zakat, sementara walinya, anaknya tahu. Anaknya tahu misal ibunya ini punya harta banyak tapi gak pernah dizakatin. Mungkin karena kejahilan, mungkin karena pelit ya, tidak mau ngeluarin, contoh saja. Terus anaknya sudah nasihatin misalnya selama hidup, gak mau, dia meninggal. Maka cara satu-satunya agar ibunya selamat dari siksa api neraka, anaknya zakatin. Diupayakan untuk dizakatin harta itu sebelum dibagi warisannya. Jadi misal memang dia tidak keluarin zakat, maka diprediksi oleh anaknya, oh ternyata ibu saya dia sudah mulai mampu 10 tahun yang lalu dan zakatnya kira-kira seperti ini, dikeluarinlah untuk dia. Karena kalau tidak jadi penyebab siksa di api neraka. Jadi dia akan dapat siksa dua, kata ulama, di kubur dan di neraka. Karena semua yang dapat ancaman siksa neraka berarti pasti dapat siksa kubur. Semua yang dapat ancaman siksa neraka pasti disiksa di kubur. Tapi tidak semua orang yang disiksa di kubur masuk neraka. Jelas ya. Misal ada seseorang di antara orang yang lain, enggak usah di sinilah. Seseorang misalnya dia berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kecil. Dosa kecilnya belum sempat dia taubat, belum diampuni. Meninggal, apalagi kalau dosa besar ya, maka dia pasti disiksa di kubur. Semua orang yang berbuat dosa tidak sempat taubat pasti disiksa di kubur, tapi belum tentu masuk ke neraka. Kenapa? Karena hari kiamat masih ditimbang amal. Hari kiamat masih ditimbang amal. Nah, tapi kalau ada orang kena ancaman api neraka selama dia masih hidup, kayak ini misalnya kasusnya ya, orang yang tidak zakat hartanya, maka akan digunakan atau dikenakan di tangannya atau di tubuhnya perhiasannya dari api neraka. Artinya ancaman neraka kan? Berarti dia dapat siksa neraka dan pasti kubur kena. Tapi tidak semua orang disiksa di kubur itu disiksa di neraka karena melalui hisab. Ada orang nanti dihisab, subhanallah, lolos. Gitu kan? Selamat. Misal dosanya 99, amalnya cuman 77 misalnya. Tapi pada saat ditimbang amal, Allah maafin, ada yang Allah maafin, dimaafin misalnya 30 dosanya, Jadinya dosanya lebih sedikit, bisa masuk surga, bisa. Kecuali dosa syirik ya. Dosa syirik tidak akan pernah Allah maafkan di timbangan amal, tapi selain dosa syirik masih bisa Allah ampuni. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di bawah masyiatillah, di bawah keinginannya Allah. Kalau Allah mau ampuni, Allah ampuni, kalau Allah mau siksa, Allah siksa. Dan biasanya yang dapat pertolongan Allah itu diampuni di timbangan amal kalau dia tidak berdebat. Jadi dari sekarang belajar untuk tidak debat, ibu-ibu sekalian ya. Allah bilang, kamu buat ini. Enggak, saya enggak buat. Jadi di debat, dia pungkiri kesalahannya. Sampai hari kiamat itu ada orang nanti datang, udah Allah bilang, kau buat ini. Enggak, malaikat lihat nih. Enggak, saya enggak percaya malaikat. Semua ditolak sama dia. Enggak mau. Sampai Allah bilang, siapa yang kamu percaya? Dia bilang, saya percaya diri saya sendiri. Maka Allah tutup lisannya, lalu Allah buat anggota tubuhnya beri kesaksian. Matanya bicara, iya saya lihat ya Allah. Mulutnya apa, telinganya bilang, iya saya dengar ya Allah. Tangannya bilang, iya saya pegang ya Allah. Kakinya bilang, iya saya melangkah ya Allah. Kemaluannya bilang, iya saya melakukan ya Allah. Terus perutnya mengatakan, iya saya makan yang haram ya Allah. Hanya semua beri kesaksian. Lalu Allah buka lisannya, disuruh ngomong oleh Allah. Setelah itu lisannya, dia ngomong sama dirinya sendiri. Lima syahidtum alaina. Dalam Al-Quran, kenapa kalian menjadi saksi buat diri kalian diri sendiri? Maka mereka semua mengatakan, antakan Allahu alladhi antaka kulla syai. Allah lah yang telah membuat kami bicara, yang telah membuat segala itu bisa bicara. Jadi orang yang berdebat hari kiamat itu orang yang paling sulit. Malah tidak bisa dimaafkan pada saat timbangan amalnya. Tapi kalau orang itu, kamu buat ini, iya ya Allah, iya ya Allah, akuin semua. Itu kan karena diperlihatkan. Maka orang ini kemungkinan besar akan dimaafkan asal dia tidak berbuat syirik. Tetapi tunggu dulu. Tetapi jangan tunggu pemaafannya Allah. Lebih baik dari sekarang tidak ada dosa. Ini kalau terjadi, kalau tidak ada malah lebih baik, gitu kan? Lebih baik. Enggak. Memang dia pribadinya. Memang dari dia sendiri. Ya, Allahu a'lam bagaimana keadaan, tapi itu dari dia sendiri. Karena dalam hadis tadi dijelaskan itu adalah dia sendiri yang ngomong, dia sendiri yang membangkang. Dan memang kata Nabi SAW tidak akan dipersulit hisab hari kiamat kecuali orang yang membangkang, berdebat, memungkiri. Kan begini, perlu dia tahu juga ya, di mahsyar itu kita akan dihisab oleh Allah tapi kita belum lihat Allah ya. Allah tidak dilihat di mahsyar. Kecuali cahaya yang terang aja. Kata Nabi SAW, kalian akan lihat Tuhan kalian di mahsyar dalam bentuk cahaya yang terang seperti bulan purnama di malam Lailatul Qadar. Jadi cahaya yang menghadapi kita itu malaikat-malaikat yang kita lihat. Malaikat yang menimbang amal, malaikat yang ini, malaikat yang itu, malaikat yang menggiring orang kafir ke neraka, malaikat yang membawa orang mukmin menuju ke surganya gitu kan. Itu malaikat semua. Nah ada orang yang memang keras kepala memungkiri itu. Padahal sudah di hari kiamat gitu kan. Ada, Allahu a'lam bagaimana, tidak tahu seperti apa, tapi itu informasi wahyu tentang kejadian hari kiamat itu. Pakai apa? Di mana? Allahu a'lam. Saya enggak tahu. Di akhirat pakai bahasa Arab kah, pakai bahasa Indonesia kah, pakai bahasa Afrika, saya enggak tahu. Belum ada dalilnya masalah itu. Yang jelas ada hadis, dengar dulu. Yang jelas ada hadis berbunyi dalam hadis Bukhari, tidak ada seorang pun dari kalian kecuali akan berbicara dengan Tuhannya berdua tanpa ada penterjemah. Kata ulama hadis, mereka akan bicara masing-masing dengan bahasanya. Jadi orang Bugis bicara bahasa Bugis gitu kan. Orang Jawa ya bahasa Jawa sama Allah. Nah, itu dengan hikmah Allah SWT yang ciptakan semuanya kok. Gitu kan? Iya, karena hadisnya dalam bahasa Arab. Nabi kan sampaikan dalam bahasa Arab. Nanti di kuburan ditanya marrabbuka. Bukan berarti malaikat mungkar nakir tanya marrabbuka, belum tentu. Karena enggak ada hadisnya. Tidak ada penyebutan lafaz khusus mungkar nakir akan tanya dalam bahasa Arab. Allahu a'lam gitu. Kalau imam pun betul, orang pasti akan bisa nanti dengan sendirinya. Itu kan karena Nabi SAW mengatakan malaikat akan bertanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu. Nah, dia akan jawab kalau dia orang mukmin. Dia akan jawab dengan sendiri. Allah akan mudahkan. Kalau dia orang kafir atau fasik, enggak bisa jawab. Sebagaimana sudah pernah kita jelaskan hadisnya gitu kan. Jadi enggak ada masalah dengan bahasa. Itu Allah SWT punya rahasia sendiri. Jadi begini mempertemukan. Yang di belakang kalau gak dengar saya ulangi pertanyaannya. Ustadz pernah jelaskan, kalau nanti di akhir zaman sebelum kiamat terjadi, itu semua muslim akan mati. Kan gitu. Tapi kemarin dengar di Radio Roja katanya di akhir zaman malah semuanya muslim. Kemudian nanti akan memerangi Dajjal. Jadi begini Bu. Yang dimaksud dengan teman-teman Radio Roja adalah justru sebelum ya, sebelum bahasan yang saya jelaskan itu. Jadi Dajjal itu adalah tanda-tanda hari kiamat yang awal-awal. Memang waktu Dajjal keluar, turun Nabi Isa, Dajjal terbunuh, semua muka bumi ini akan masuk Islam. Semua akan masuk Islam. Kemudian setelah itu Nabi Isa memimpin selama 40 tahun dalam keadilan dan menerapkan hukum Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi Muhammad mengatakan, umat ini tidak akan sesat di awalnya dan akhirnya. Karena di awal ada saya, di akhir ada Nabi, ada Isa. Karena dua-duanya menerapkan, Nabi menerapkan hukum, kan gitu. Baik, setelah itu keluar Ya'juj Ma'juj, dua suku dari anak Adam yang membuat kerusakan di muka bumi. Nabi Isa coba perangi, gak bisa. Maka Nabi Isa disuruh oleh Allah naik ke atas gunung. Lalu Ya'juj Ma'juj ini membuat kerusakan di muka bumi ya, sampai mereka memanah ke langit, keturun anak panahnya itu dengan darah. Maka mereka dengan sombong mengatakan, kami telah membunuh yang di langit dan yang di bumi. Kemudian Allah utus kepada mereka penyakit yang membuat mereka mati seketika semua, gitu kan? Setelah itu Ya'juj Ma'juj diturunkan hujan sama Allah, Ya'juj Ma'juj diangkat jasadnya semua ke lautan. Suku dua suku, banyak jumlahnya. Satu Ya'juj Ma'juj itu bisa punya dia tahu dia akan mati kalau dia punya 1000 anak. Dan kita-kita ini enggak ada yang bergabung dengan mereka. Mereka sendiri. Suku Ya'juj ini suku sudah lama ada. Loh, mereka memang sudah dari anak Adam, tapi mereka ini membuat kerusakan dari dulu. Makanya ada bukan. Jadi mereka ini orang makhluknya Allah, tapi manusia cuma buat kerusakan. Ada disebutkan ciri-cirinya tentunya ya. Ciri-cirinya mereka tuh banyak sekali. Rambutnya keriting, kemudian matanya apa namanya? Bulat ya, bola matanya bulat, kemudian matanya kecil, sipit. Mereka menggunakan apa namanya? Mereka berada di tempat yang dulu ada Dzulkarnain. Ya kalau sekarang sih sebagian ulama memberikan fakta itu benteng Cina itu, tembok Cina itu. Nah itu yang dibuat oleh Dzulkarnain. Dia dihimpit di situ. Makanya Nabi SAW mengatakan kecelakaan bagi suku Arab karena lubang. Ya, Ya'juj Ma'juj itu ada lubangnya sebesar ini. Dia sudah bisa lihat keluar. Jadi setiap hari itu Ya'juj Ma'juj itu menggali. Gunung itu mau dilubang sama dia. Setiap mereka tiba malam hari udah capek tidur, Allah sempurnakan kembali. Besok mereka gali lagi sampai tiba saatnya mereka keluar. Kapan itu? Waktu Nabi Isa sudah bunuh Dajjal dan sudah menyebarkan keadilan selama 40 tahun di muka bumi. Keluarlah mereka, tidak bisa dilawan oleh Nabi Isa karena jumlahnya banyak. Saya pernah tanya dosen saya sendiri, apakah kita-kita ini ada yang bergabung ngikut sama Ya'juj Ma'juj? Dia bilang tidak ada. Emang suku sendiri mereka. Ya'juj sendiri, Ma'juj sendiri, suku besar. Dan satu orang diantara mereka tahu dia akan mati kalau sudah punya 1000 anak. Ini banyak jumlahnya. Sampai dalam hadis dikatakan mereka akan singgah di satu sungai. Satu sungai di daerah Tibris, itu mungkin daerah Turki ya. Itu mereka minum dari sungai itu. Saking banyaknya sampai air sungainya habis. Jadi jumlahnya banyak, itu buat kerusakan. Gak ada yang bisa lawan mereka, Nabi Isa pun gak bisa. Nanti Allah akan turunkan penyakit yang membuat mereka mati semua. Nah setelah itu aman lagi muka bumi, Nabi Isa meninggal dunia. Setelah Nabi Isa meninggal dunia, berjalan waktu mulai lagi terjadi kerusakan. Mulai lagi manusia berbuat maksiat. Pada saat itulah Allah mematikan semua jiwa yang beriman. Pada saat itu. Maka semua yang beriman mati. Allah akan utus udara, angin. Yang tidak ada seorang mukmin pun walaupun imannya kecil disentuh oleh angin tersebut kecuali mati. Sudah disentuh maka mati. Dan bumi ini tidak tertinggal kecuali orang yang kafir saja. Maka dengan mereka lah terjadi kiamat. Atau pada mereka terjadi kiamat. Jadi memang riwayat itu dua-duanya benar. Cuman rentetan sejarahnya saja. Kalau yang dijelaskan tadi itu masih masa awal-awal tanda-tanda hari kiamat besar. Kalau yang saya jelaskan itu sudah akhir, sudah final. Sebelum ditiup trompet. Kan gitu. Itu baru terjadi semuanya kafir. Jadi kiamat tidak terjadi kecuali pada keadaan orang-orang kafir semua. Nabi Isa kalau disebutkan di wilayah mana turun tidak jelas. Tapi Nabi Isa akan turun pada saat Imam Mahdi. Kan tiga tanda-tanda kiamat berentetan tuh. Pertama itu keluarnya Dajjal. Kedua keluarnya Imam Mahdi. Ketiga turunnya Nabi Isa. Tapi ini satu waktu semuanya. Dajjal keluar dulu. Itu keluar dari sebuah wilayah namanya kota Yahudia. Yahudia itu sekarang ada di Iran. Ada di Iran. Dia akan keluar dari situ nanti. Dan sampai hari ini sudah ada. Dan akan diikuti dengan 70 ribu pengikutnya dari orang Yahudi. Dari orang Yahudi. Ya itu golongan-golongan mereka lah. Dari Iran. Memang Iran itu sumbernya. Makanya tidak heran kalau ada Syiah sekarang di sana itu. Memang sudah. Memang akan keluar Dajjal dari situ dan diikuti oleh orang Yahudi. Nah setelah dia buat kerusakan, dia kan akan buat kerusakan 40 hari di muka bumi. Satu hari pertama sama dengan setahun, kata Nabi SAW. Satu hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti sepekan, sisa harinya seperti hari-hari kalian. Coba kalau ibu-ibu hitung, tadi kan 40 hari ya, kalau dikurangi 3 hari pertama berarti sisa berapa? 37 hari. Itu jumlahnya Dajjal ya, membuat kerusakan di muka bumi. Jadi kalau tadi Nabi bilang dia akan buat kerusakan di muka bumi kan 40 hari. Satu hari pertamanya sama dengan satu tahun kan. Satu hari kedua itu sama dengan satu bulan. Satu hari yang ketiga sama dengan satu pekan. Berarti dari 40 kalau kurang 3 sisa 37 hari kan. 37 hari ini seperti hari-hari biasa. Jadi ulama mengatakan cara memahami ini adalah dia akan buat kerusakan di muka bumi 1 tahun tambah sebulan ini. Tapi di sini juga ada sebulan. Karena 37 hari kan. Kita ambil dulu yang 30 harinya. Berarti 1 tahun plus 2 bulan plus 1 pekan sama 1 pekan. Ya, plus 2 minggu. Berarti 1 tahun, 2 bulan, 2 pekan. Itu Dajjal akan membuat kerusakan di muka bumi. Nah, tidak disebutkan dalam riwayat yang sahih tentang masalah hari keberapakah dia membuat kerusakan baru Imam Mahdi keluar. Tapi yang jelas waktu dia sudah mulai buat kerusakan di muka bumi, itu Imam Mahdi keluar dari Madinah, dari kota Madinah. Kata Nabi SAW, nanti Mahdi akan keluar dari Madinah, fisiknya seperti fisikku. Maksudnya mukanya sama dengan Nabi, kulitnya sama, rambutnya sama dengan Nabi persis. Dan dari turunanku, turun Nabi SAW, tapi akhlaknya bukan seperti akhlakku. Artinya tidak mungkin sama dengan Nabi SAW gitu kan. Dan dia adalah bukan orang yang faham agama, tapi Allah mengubahnya dalam sehari semalam menjadi orang yang faham agama. Lalu dia diminta waktu itu oleh masyarakat Madinah untuk memimpin pasukan memerangi Dajjal. Dia nolak, dia lari ke Mekah. Di Mekah diikutin oleh 300 orang yang akhirnya membaiat dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yahdikumullah subhanahu. Jadi dia akan ke Mekah lalu diikuti dengan 300 orang yang membaiatnya. Pada saat dia dibaiat, lalulah dia menuju ke Palestina. Dan waktu itu Dajjal sudah menuju ke Palestina, Israel sekarang. Kan gitu. Dia akan menjadi benteng di sana, terakhir bentengnya di sana. Maka pada saat itulah Nabi Isa turun. Pada saat itu Nabi Isa. Jadi Nabi Isa ini tanda-tanda kiamat yang ketiga. Setelah Dajjal dulu yang pertama, baru Nabi Mahdi, baru Nabi Isa. Sudah? Ini dari zakat ke tanda-tanda kiamat. Baik. Tapi ada hubungan tadi dengan masalah itu ya, dua gelang dari api neraka di hari kiamat nanti. 642. Wa an Ummi Salamata radhiyallahu anha annaha kanat talbasu awdahan min dhahabin faqalat ya Rasulullah akanzunhu qala idza addaiti zakatahu falaysa bikanz. Rawahu Abu Dawud wa Darul Qutni wa Sahih al Hakim. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwasanya dia mengenakan perhiasan dari emas, lalu dia bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ini termasuk harta simpanan?" Beliau menjawab, "Jika engkau mengeluarkan zakatnya, maka ia tidak termasuk harta simpanan." Riwayat Abu Dawud dan Darul Qutni. Hadis sahih menurut Hakim. Dari hadis ini kita bisa lihat sama dengan hadis 641, emas yang dipakai tetap keluar zakatnya. Tetap keluar zakatnya. Dan maksud kalimat yang dikatakan apakah dia harta simpanan, artinya apakah dia disimpan saja dan tidak ada zakatnya, gitu kan? Itu yang dimaksud dengan perkataan Ummu Salamah. Apakah dia harta simpanan, maksudnya apakah saya simpan saja gak usah zakat, karena kan saya pakai, gitu kan? Jadi gak usah ada zakatnya. Maka Nabi SAW tidak, kau keluarkan zakatnya, maka kau akan aman dari masalah pusing lagi kan disimpan berapa jumlahnya, berapa ini. Jadi maksudnya tidak ada hubungannya dengan masalah bingung lagi nantinya, dizakatin aja. Setiap tahun, makanya ada namanya haul. Ada namanya haul setahun, Bu. Iya. Karena dia kan punya nilai. Ini yang kita bahas pada bulan lalu, dia kan punya nilai. Emas itu punya nilai, dia akan terus naik, ya. Allahu a'lam. Tapi kalau dia punya nilai, biasanya seperti uang kertas yang saya tahu ya, berlian, permata-permata yang mahal itu ditarik ke hukum emas. Makanya kan uang kertas nggak pernah disebutin kan zakatnya dari mana, tapi ditarik kepada masalah emas karena emas sudah menjadi tolok ukur. Nggak, tetap. Kalau dalam pendapat yang tadi saya sebutkan, tetap dia keluarin zakatnya. Baik, selanjutnya. Ini yang punya berlian-berlian ini gak usah khawatir. Keluarin aja zakatnya insya Allah. Kenapa? Enggak, saya gak dengar. Kenapa, Bu? Logam mulia. Sudah mulai nih keluar harta-hartanya nih ya. Di depan berlian, di belakang logam mulia. Saya terima alokasi zakatnya aja deh, supaya yayasan saya bisa membagikan ke orang miskin. Jadi logam mulia tetap sama, Bu. Itu kan emas ya. Sedangkan emas cincin saja yang ibu pakai tetap ada zakat, apalagi logam mulia memang diniatkan untuk ditaruh, diinvestasi misalnya. Kalau jual, tetap ada haul namanya, Bu. Jadi jangan pernah bingung lagi ya. Ini 1.5 jam, kami selalu saya jelasin masalah itu. Ingat, ikat diri kita dengan haul, Bu. Ikat diri kita dengan haul. Kan zakat sudah saya jelasin kemarin ya. Harus ada dua syarat ini. Ada haul. Ini setahun. Dan ada nisab. Ini nilainya 85 gram emas. Bu yang bertanya, Bu. Yang bertanya. Ibu harus tahu ada haul. Haul ini ibu yang tentuin sendiri. Misal Ramadan yang saya cerita yang lalu, itu haul. Misal sekarang sudah masuk bulan Muharram kan, ibu belum niat haul. Baik, ibu niatkan hari ini, Ramadan yang lalu mulai haul saya deh. Berarti Ramadan depan itu ibu sudah tutup buku. Hitung semua akumulasi apa yang masih tersisa. Misal bulan kemarin ibu beli logam mulia, bulan ini ibu jual karena untung, keluarkah zakatnya? Belum, karena ada haul. Apapun yang terjadi selama setahun itu, transaksi jual belikah, dapat warisankah, rugikah, bayar utangkah, itu dianggap sedang berputar. Nanti Ramadan tahun depan pas tiba haulnya, baru ibu tutup buku. Apa yang tersisa waktu itu? Yang sudah transaksi gak dihitung lagi. Karena bisa saja ibu sekarang beli nih, logam mulia ibu jual bulan depan untung, ternyata 2 bulan lagi ibu beli, bulan depannya ibu mau jual rugi. Kan bisa begitu. Jadi nanti setahun haul itu digunakan, baru tiba baru dibagi, baru dihitung. Ada lagi? Selama ditinggalin gak masalah, gak ada zakatnya. Selama ditinggalin, kita buat orang tua kita tinggal, keponakan tinggal, sepupu tinggal, rumah kita punya uang, saya mau beli rumah. Niatnya nanti orang tumpangin deh, keluarga tunggangin gak apa-apa, atau mungkin ada orang susah tinggalin, gak ada masalah, gak ada zakat. Kalau niatnya sudah investasi, itu baru. Kan bahkan saya kasih contoh kemarin kan, kalau ibu beli villa di Puncak, ibu datang mungkin 3 bulan sekali, ada zakatnya? Enggak ada. Karena ibu sudah niat mau ditinggalin. Iya. Jadi jangan juga ibu punya 10 rumah, saya mau tinggalin semua, jadi enggak ada zakatnya. Itu sudah kelihatan gitu. Enggak masalah. Ibu tentukan sendiri haulnya. Ibu niatnya haul Desember. Ya udah, anggap Desember 2010 mulai. Kan ibu bilang misalnya 3 tahun lalu ya. Berarti Desember 2011 ibu tutup buku. Bukan hanya emas itu, akumulasi hartanya ibu. Harta yang tidak dipakai. Misal kalau rumah dipakai gak ada, mobil gak ada, tapi kalau ibu beli rumah untuk investasi masuk, kan gitu. Tanah ibu beli hanya untuk nanti mau dibangun kalau rezeki supaya saya tinggal, itu gak ada zakatnya. Tapi tanah dibeli nanti kalau tinggi saya jual, investasi masuk. Begitu nanti Desember 2011 ibu tutup buku. Bukan hanya item itu. Jadi jangan ibu bingung, yang bikin bingung itu kalau ibu per item mau dihitung. Mas ini nanti tanah ini enggak, akumulasi total setelah tiba haul setahun. Bukan. Kalau satu-satu tuh bingung ibu nanti. Enggak masalah. Ibu satu tahun itu, Bu, Desember ke Desember. Apapun yang terjadi, Januari dapat warisan, Februari beli rumah, Maret beli lagi tanah, pokoknya selama setahun itu sampai Desember tahun depan transaksi terjadi. Ibu nanti bulan Juni bayar utang, bayar uang sekolah anak, bayar rumah sakit. Nanti Desember 2011 closing, tutup bukunya. Yang tersisa apa baru dihitung zakatnya gitu. Udah ya? Satu lagi Ustaz. Yang banyak hartanya ya. Ya udah ya. Tetap dia berputar di haul. Iya, jadi misal makanya harus ada penentuan haul tuh. Ramadan ke Ramadan, Ramadan nanti ditutup buku. Mau dia uangnya diproyekin lagi, pokoknya dia Ramadan tutup buku. Dia, iya, kalau dia mau ikutin itu dan dia tidak mengatakan tidak ada zakat, tidak akan keluar zakat. Nah, dia makanya dia pengen tahu ini gimana. tetap ditutup, Bu. Makanya ada penentuan haul. Tentuin tanggalnya. Dia yang tentuin bulannya, dia sendiri. Enggak ada masalah. Misal gini, ibu investasi. Coba matiin yang di situ, Bu, mungkin. Jadi misalnya ada orang yang tadi anaknya Ibu Dina misalnya, seorang pedagang, seorang pengusaha. Dia punya dana-dana investasi. Masuk ke satu proyek ini ternyata 3 bulan selesai, diambil uangnya. Ya kan? Ada untung, ada modal kembali. Dia masuk proyek lain lagi. 3 bulan kemudian baru terima lagi misalnya. Berarti dalam 1 tahun kan dia 4 kali. Ternyata dia sudah niat haul Januari misalnya. Nah, pada saat tiba bulan Desember, dia investasi lagi. Dana itu diinvestasi sama dia. Nanti dia terima bulan Februari tahun depan. Nah, pada saat tiba Desember atau Januari yang sudah diniatkan haul, tetap dia tutup buku. Dan yang berputar di situ dikeluarin zakatnya. Yang berputar setahun itu tetap dikeluarin zakat. Jadi tutup buku. Harus ada penentuan waktu. Kalau enggak, dia enggak bakal hitung zakat terus. Apalagi orang memang investasi biasa begitu, udah tarik modal sama untungnya, masuk lagi investasi yang mana gitu kan, buat akad baru lagi, maka dia tutup buku kapan dia niat haul. Januari sudah Januari tutup, walaupun dananya masih diinvestasi, karena dia sudah putar uang itu kan. Lo haul itu ibu yang tentuin. Ibu misalnya mau Ramadan ke Ramadan, ya sudah, selama dari Ramadan ini ke Ramadan depan, apapun yang ibu dapat pada saat itu dihitung nanti pada saat Ramadan haul tiba. Ibu tentu, makanya penentuan haul harus ada, kita niatkan sendiri. Kapan ibu mau mulai hitungan haulnya? Ini 2 jam kami selalu kita jelasin nih. Baik. Enggak apa-apa, silakan, Bu. Ada lagi enggak? Baik, kita lanjutin ya. 643 wa an Samrah bin Jundub radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna an nukhrija as-sadaqata min alladhi nu'idduhu lil bait. Rawahu Abu Dawud wa isnaduhu layyin. Samrah bin Jundub, ini bin Jundub ya, radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami agar mengeluarkan zakat dari harta yang kami siapkan untuk berjualan. Riwayat Abu Dawud tapi dengan sanad yang lemah. Putnot nomor 1, karena hadis ini diriwayatkan oleh Sulaiman bin Samura, seorang rawi yang tidak dikenal identitasnya. Jadi di sini kan baru niat, istilahnya baru niat mau dibisniskan udah dizakatin. Nah, ini kan sudah saya jelaskan, ulama mengatakan tidak ada itu zakatnya. Dia investasi aja dulu, selama dalam haulnya. Investasi aja nanti untung rugi, nanti itu bicara pada saat haulnya tiba. Kan gitu, baru kita hitung. Jelas ya? Jadi hadis ini lemah, tidak dipakai. Jadi tidak ada istilah zakat yang dikeluarkan baru mau bisnis. Tapi nanti sudah bisnis, sudah dapat keuntungan dalam masalah haulnya, bukan keuntungan ya, sudah tiba masa haul setahunnya, maka baru dihitung. Dan ini juga ulama memberikan penjelasan ya, diupayakan maksimal akad seorang muslim dalam bisnis itu setahun. Jadi lebih baik tiap tahun perbaharui akadnya, sehingga lebih mempermudah zakat. Jadi kalau ada bisnis nih, ini 10 tahun, baik, per tahunnya kita tutup buku. Akadnya begitu. Ada untung, tidak ada untung, tetap kita tutup buku dulu. Tahun depan itu lanjut lagi, gitu kan? Jadi nanti itu juga lebih mempermudah kita untuk mengatur pembukuan. 644 wa an Abi Hurairah anhu anna Rasulullah SAW qal wa fir riqazi khums, muttafaqun alaih. Abu Hurairah anhu berkata Rasulullah SAW bersabda, zakat rikaz, apa itu rikaz? Harga harta peninggalan purbakala adalah zakatnya 1/5. Muttafaqun alaih. Orang dapat di kebun belakang rumahnya emas tertimbun, harta karun, peninggalan. Atau sekarang itu lagi ada juga orang jual beli transaksi barang-barang kuno, barang-barang lama, barang-barang antik, jadi mahal. Nah itu ada zakatnya, zakatnya 1/5 dari nilai ya. Ini agak besar zakatnya karena memang 1/5 itu berarti 20%. 1/5 itu. Ini agak besar karena memang nilainya juga besar. Apalagi kalau orang menemukan harta tertimbun. Baik. 645 kita selesaikan bab zakat ya. Tinggal dua hadis lagi. Wa an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi kanzin wajadahu rajulun fi khariyah in wajadtahu fi qaryatin maskunatin fa'arrifhu wa in wajadtahu fi qaryatin ghairi maskunatin fa fihi wa fi riqazi khums. Akhraj ibn Majah bi isnadin hasan. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallahu anhum ajma'in, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda tentang harta simpanan ditemukan seseorang di tempat yang tidak berpenghuni. Jika engkau menemukannya pada suatu kampung yang dihuni orang, maka umumkanlah. Dia sampaikan, saya temukan di sini harta saya, supaya jangan orang jadi sangka buruk. Jika engkau menemukannya pada kampung yang tidak dihuni orang, maka zakatnya sebagai rikaz, itu 1/5. Dan ini yang dimaksud dari hadis ini adalah, kalau kita temukan harta karun, harta tersimpan, maka dia tidak hitung, dia tidak dihitung akumulasi total harta kita seperti harta biasa. Begitu ditemukan, nilainya berapa, zakatin langsung 1/5-nya. Jelas ya? Jadi kalau kita temukan tiba-tiba beli tanah, ada di tengah kebunnya ada harta simpanan, ada biasanya emas yang tersimpan. Allahu alam. Kotorannya saya enggak tahu, tapi kalau dalam Islam haknya dia. Haknya orang yang punya tanah. Bahkan ada dalam hadis yang sahih dijelaskan itu. Dalam hadis yang sahih dijelaskan, kan sekarang ada juga itu kayak di Kendari. Itu kan sekarang sudah ditemukan, ternyata ada satu lokasi penuh dengan emas, maka masyarakatnya kan pada dagang itu. Terus di daerah Banten itu, daerah Cikotok dari zaman Soekarno dulu kan ada. Masyarakat temukan emas, maka dibiarin kan sama pemerintah. Mereka kelola itu, pemerintah tinggal wadahi. Ada begitu, saya tidak tahu kalau pemerintah tiba-tiba main caplok ambil, atau saya enggak begitu. Mungkin ada kesepakatan. Misal ada juga orang yang ditemukan di rumah dia, di perkebunan dia itu ada minyak, gitu kan? Itu pernah terjadi gitu. Jadi pernah terjadi. Nabi SAW mengatakan dalam hadis sahih, terdapat seseorang, jadi dua orang yang soleh, gitu kan? Mereka transaksi kebun, mereka transaksi kebun. Lalu yang menjual kebun ini, jual kebunnya, ini kebun saya ya, sekian jumlahnya. Yang membeli kebun beli dengan agak disepakati. Tapi ternyata setelah beli, dia temukan ada emas banyak di tengah-tengah kebun itu. Apa yang terjadi? Ini bayangkan imannya ya, bukan kayak kita gitu. Orang yang beli ini, yang menemukan emas, dia datangi orang yang dia beli. Nih, emas kamu. Saya beli kebunnya, saya gak beli emasnya. Dikembalin sama dia. Makanya dengar dulu. Dan untungnya ini yang transaksi laki-laki. Kalau perempuan gak mau lepas. Apalagi emas. Ini laki-laki, diwarnain hadis sahih, hadis Bukhari. Lalu yang terjadi adalah, yang itu kita kembalikan, ini kembalikan. Apa yang terjadi? Yang jual itu bilang apa? Ini imannya ya. Dia bilang enggak, itu hak kamu. Karena saya sudah jual kebun sama emasnya. Bagaimana mereka saling nolak? Tidak mengambil, merasa bukan haknya gitu. Lalu mereka datang kepada satu hakim. Bagaimana jalan keluarnya? Lalu hakimnya bertanya, apakah kalian punya anak? Ternyata yang punya kebun ini punya anak laki-laki, yang membeli punya anak perempuan. Maka dikatakan oleh hakimnya, nikahkanlah dan jadikan emas itu sebagai uang untuk mereka berdua. Jadi dua-duanya dapat. Bukan mahar, harta mereka. Bukan mahar, kalau mahar jadi milik perempuan saja. Jadi harta berbuat berdua, buat suami istri itu anaknya. Ini diantara hadis yang sahih gitu. Baik, hadis yang terakhir 646. Wa an Bilal ibn Harith radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha min al-ma'adini al-qabliyati as-sadaqah. Rawahu Abu Daud. Dari Bilal bin Haris radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW mengambil zakat dari barang-barang tambang di Qabidiyah. Riwayat Abu Daud. Ya. Dan ini dijelaskan juga hadis ini mursal, putnot nomor 2 ya. Yang demikian juga Imam Malik meriwayatkan dalam Muwatta secara mursal. Ibnu Abiddar berkata demikian juga dengan dalam Muwatta dari seluruh rawi diriwayatkan secara mursal. Asy-Syafi'i berkata hadis ini dinilai sahih oleh ahli hadis, dan kalaupun mereka menilainya sahih, hadis ini tidak dinilai sahih oleh para ahli hadis. Dan kalaupun mereka menilai sahih, namun hadis ini tidak diriwayatkan kecuali mauqu', maqtu', terputus maksudnya. Adapun zakat harta pendaman yang kurang dari 1/5, tidak ada riwayat yang datang dari Rasulullah SAW ya, untuk dizakati. Al-Qabaliyah adalah nisbat kepada Qabal, suatu tempat di pinggir laut yang jauhnya 5 hari perjalanan kaki dari kota Madinah. Ya. Ya, jadi sama, pertambangan itu akan masuk ke sama dengan harta tadi. Ya. Dia akan dapat tetap 20%. Jadi 1/5-nya, gitu kan. Baik, jadi dengan ini alhamdulillah bab zakat selesai, dan kita akan lanjutkan dengan zakat fitrah pada pertemuan akan datang insyaallah. Ini bertepat juga sudah jam 10 ya. Baik, sampai sini ada yang mau bertanya lagi? Wajib apa? Ada ijab? Enggak. Semua dalam hati. Enggak ada. Enggak zakat fitrah, enggak zakat harta, enggak pakai ijab-ijaban. Ijab kabul hanya menikah. Enggak ada dalam masalah itu. Ini perlu diperbaiki ya. Pertanyaan yang bagus, karena di Indonesia biasa begitu. Saya pernah bawa zakat fitrah saya ke satu masjid untuk sekeluarga gitu. Lalu pengurus masjid bilang, sini tangannya pak. Untuk apa tangan saya? Gitu. Ijab. Loh, ijab apa ini? Ini untuk penerimaan zakatnya. Enggak perlu. Ya, saya sudah niatin buat keluarga saya gitu. Udah. Jadi enggak perlu gitu. Saya kira ijab saya mau dinikahkan gitu. Enggak, saya bercanda. Baik, tutup dengan kafaratul majlis ya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.